Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan secara rutin pembahasan tauhid dari kitab tauhid melalui syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang beliau namakan Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid, yang pada kajian yang lalu alhamdulillah telah tuntas bab yang kelima. Pentingnya bagi kita untuk diingatkan mempelajari Tauhid adalah prioritas utama dalam agama ini, yang terawal dan yang terakhir, yang dikedepankan dan tidak boleh dilupakan dalam dakwah, dalam pengajaran. Nah, maka ini berada pada peringkat yang pertama, mempelajari tauhid. Tidak ada kata henti-hentinya, tidak ada kata bosan-bosannya. Walaupun kita sudah sering mendengar dan mempelajarinya, sebagai suatu bukti salah seorang ulama kibar Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala sampai hari ini masih membahas, mempelajari, mengajarkan kitab yang sedang kita bahas, Kitab Tauhid. Kalau kita melihat dari salah satu pelajaran beliau atau faedah yang terambil dari apa yang beliau sebutkan, disebutkan di sana sumbernya dari ta'lim atau dari kajian kitab Fathul Majid, yang mana itu kita dapatkan di hari yang sama, dikirimkan melalui audio yang baru kemarin atau baru semalam beliau sampaikan, kemudian sudah bisa sampai dalam waktu seketika kepada kita dengan cepatnya. Dengan perkembangan zaman, ilmu tadi bisa kita dapatkan dengan waktu yang singkat secara langsung. Nah, alhasil dari itu semua bahwa faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau terambil melalui pelajaran yang beliau sampaikan. Asy-syahid yang menjadi bukti di sini bahwa beliau tatkala menyampaikan itu di saat pengajaran tentang kitab tauhid. Maka di zaman saat kita sedang berada di sana, sampai hari ini pun pelajaran kitab tauhid tidak terhenti. Walaupun beliau sebagai ulama kibar, beliau sebagai naam mufti, naam salah seorang yang menyampaikan fatwa di Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua disebutkan dalam rangka untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat kita untuk mempelajari tauhid, tauhid dan tauhid. Naam. Kita telah sampai selesai pada bab yang kelima dan insyaallah taala malam ini kita akan melangkah pada bab yang keenam. Sebelumnya perlu diringkas dan diketahui bab-bab apa saja yang sudah kita bahas. Yang pertama bab tentang haqqullahi 'alal ibad. Sekaligus bisa untuk dicatat. Wa haqqul ibadi 'alallah. Bab yang pertama membahas tentang haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah terhadap hamba. Wa haqqul ibadi 'alallah. Dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Melangkah pada bab yang kedua, bab fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub. Tentang keutamaan tauhid. Alaysa kadzalik? Keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub. Dan dosa-dosa yang bisa terhapuskan disebabkan lurusnya tauhid seorang hamba. Bab yang ketiga, man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bahwa siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid itu dengan sebenarnya, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab. Masih ingatkah pembahasan itu? 6. Jika lupa maka perlu dimuraja'ah kembali. Bab yang keempat, al-khawfu minasyirki. Khawatir atau takut akan terjatuhnya kepada perbuatan syirik. Bab yang kelima, ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Yang baru saja sudah kita selesaikan bab tentang ad-du'a ila syahadah, seruan, ajakan atau dakwah menuju persaksian syahadat la ilaha illallah. Sudah mulai terbenak pada diri kita, mengingatkan kembali agar tersusun secara rapi di dalam pikiran kita apa-apa saja yang sudah kita pelajari agar tidak terjadi centang perenang. Ketika ditanya apa saja kalian yang kalian pelajari selama ini pelajaran dari kitab Tauhid, tidak ada yang bisa menjawab atau tahu tetapi lupa dan sebagainya. Maka hendaklah itu kita tata dengan sebaik-baiknya. Secara tidak terasa, alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala masih berkenan memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari Tauhid di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jaga dan lindungi kita kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus tersebarnya, untuk terus di dalam menyebarkan dakwah tauhid. Naam. Dan digolongkan kita sebagai al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah dengan sebenarnya. Kita melangkah pada bab yang keenam, bab tafsirut tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Penafsiran tauhid dan persaksian syahadat alla ilaha illallah. Naam. Penafsiran tentang tauhid yang akan dijelaskan pada bab ini oleh muallif, oleh penulis rahimahullahu taala, dan tentang persaksian syahadat alla ilaha illallah. Kita selama ini sudah pelajari tentang makna la ilaha illallah dan apa yang terkandung padanya. Sekian ayat sudah disebutkan, sekian ayat sudah dilalui. Naam. Di antaranya firman Allah Jalla wa ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Jalla wa ala sebagai Rabb kalian telah perintahkan, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Sudah kita pelajari. Dan tadi sengaja disebutkan bab-bab yang sudah kita lalui untuk kita sadari bahwa kita sudah pelajari setidaknya tentang apa itu makna la ilaha illallah. Maka pertanyaannya, mengapa pada bab ini disebutkan kembali? Judulnya yang tampak seakan-akan mirip dengan sebelum-sebelumnya, terkhusus dengan bab yang kelima yang baru saja kemarin kita bahas. 6. Seruan atau ajakan kepada persaksian la ilaha illallah. Maka bab ini tentang penafsiran tauhid dan tentang persaksian la ilaha illallah. Maka apa keterkaitannya? Dijelaskan bahwa pada bab ini akan disebutkan ayat-ayat Al-Quran, fiha mazidu bayanin bikhususiha, tambahan penjelasan dengan pengkhususannya, limakna kalimatil ikhlas, terhadap kalimat ikhlas, maksudnya kalimat tauhid. Pada bab ini sengaja diletakkan bab khusus oleh muallif rahimahullah, tujuannya untuk menambah keterangan, menambah pendalilan-pendalilan dari sisi ayat-ayat Al-Quran yang secara khusus ingin menerangkan bagaimana makna kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah, di mana di sana terkandung tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata hanya kepadanya. Dan di ayat-ayat itu nanti akan kita dapati hujjah terhadap mereka yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mintai, yang mereka berdoa kepadanya. 6. Menjadi hujjah, menjadi bukti kepada mereka bahwa perbuatan itu menyelisihi dari tauhid. Yang nanti akan kita saksikan ayat-ayat yang disebutkan. 6. Maka terjawablah alasan mengapa disebutkan bab ini secara khusus. Disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pendalilannya ayat-ayat Al-Qur'an sebanyak 5 ayat. Atau di sini disebutkan pada 4 ayat Al-Qur'an dan 1 hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita langsung saja menuju pendalilan ayat Al-Qur'an yang pertama terletak pada surat ke-17 pada ayat ke-57. Qaulullah Ta'ala. Allah Jalla wa Ala sebutkan firman-Nya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Surat ke-17 adalah surat Al-Isra, ayatnya sebagaimana tadi disebutkan tepatnya pada ayat ke-57. Ulaik, mereka itu kata Allah Jalla wa'ala, alladzina yad'una, yang mereka berdoa atau meminta-minta, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. 6. Maksud dari mereka di sini adalah terkait dengan sebab turunnya ayat ini, yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Demikian juga mereka yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat Allah. Dan juga yang dimaksudkan di sini adalah Uzair yang mereka sembah. 6. Dan mereka seru dan mereka mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mereka. Ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru tadi, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka itu yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut terhadap siksanya Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura. Sungguh azab Rabb kalian itu adalah mahdhura, adalah sesuatu yang ditakuti. Demikian kelengkapan ayat ke-57. Jika disebutkan pada matan kitab yang ada pada kalian tidak keseluruhannya, maka ketahuilah demikian kelengkapan ayat itu. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Sebagian hanya ditampilkan atau disebutkan sampai di situ. Maka kelanjutannya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. 6. Nah. Berdasarkan dari ayat ini, tampak jelas Allah Jalla wa'ala melarang dengan suatu larangan yang keras. Nah, ancaman yang begitu pedih yang akan didapati ketika mereka menjadikan perantara-perantara selain Allah ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini pula menunjukkan bahwa doa mereka selain Allah, kepada selain Allah adalah syirkun billah, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa hanya kita tujukan dan hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Berdasarkan ayat ini menunjukkan permintaan doa langsung kepada Allah. Tidak diperkenankan melalui perantara sekalipun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hal itu dibenarkan, niscaya ayat itu akan menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qul fa inni qarib. Katakan hai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Rasul diperintah, niscaya akan diperintah untuk menyatakan, sampaikan kepada mereka, aku adalah dekat. Yang menunjukkan bahwa beliau bisa dijadikan perantara. Tapi kenyataannya Allah tidak sebutkan kata qul pada ayat ini terkait dengan masalah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni apa? Fa inni qarib. Beda masalahnya di ayat-ayat lain ketika Allah berbicara selain masalah doa. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kata sa'ala wa idza sa'alaka, demikian pula kata yas'alun, satu kata. Wa idza yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hilal. Maka apa kelanjutan ayat itu? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan, jawablah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya mawaqit, merupakan penentuan waktu. Naam, dan sekaligus penentuan waktu untuk melakukan haji ke Baitullahil Haram. Bukti yang lain lagi, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahid, wanita yang telah tiba masa haidnya. Qul huwa adza, katakan, sampaikan kepada mereka bahwa itu adalah adza, kotoran. Gangguan di sini adalah kotoran yang harus kalian jauhi, istri yang dalam keadaan haid. Dan ayat-ayat yang lainnya menyebutkan senada seperti itu. Yas'alunaka kadza wa kadza, qul hiya kadza wa kadza. Yas'alunaka kadza wa kadza, qul huwa kadza wa kadza. Tapi giliran tentang masalah doa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tidak kita dapati di dalam mushaf Al-Quran manapun, dimanapun, yang ada kata kulnya. Tetapi langsung Allah sebutkan fa inni qarib. Menunjukkan kata para ulama bahwa doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara yang tidak disyariatkan. Yang dengan cara menggunakan perantara yang tidak disyariatkan tadi bisa bergeser kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yunafi at-tauhid, yang akan bisa menodai, mempengaruhi atau meniadakan ketauhidan dirinya. Maka dengan selangkah kita baru lakukan di sini, kita bisa ketahui apa maksud judul atau bab tadi, tafsirut tauhid, penafsiran tauhid. Maksudnya tauhid adalah mengesakan, mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berpaling dari peribadatan kepada asnam, kepada berhala, kepada patung dan yang lainnya, tetapi maksud dari tauhid di sini adalah mengingkari terhadap permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Maka itu adalah bentuk yang harus diketahui setiap diri kaum muslimin. Nah, maka ketika bisa mempengaruhi tauhid, maka dengan itu pula bisa mempengaruhi terhadap persaksian syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan tauhid alla yud'a illallah wahdah, bahwasanya tauhid tidaklah diseru kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kalimatul ikhlas nafat hadhihi syirk, dan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid adalah meniadakan segala bentuk kesyirikan yang semacam ini. 6. Berdasar dari ayat itu pula, bahwa seseorang yang dimintai doa, 6, untuk bisa menghilangkan bahaya atau memindahkannya dari suatu tempat menuju tempat yang lainnya, dan dari suatu sifat menuju sifat yang lainnya, walaupun yang dimintai doa itu berupa seorang nabi sekalipun atau berupa malaikat sekalipun, maka ini bisa menodai, bisa membatalkan tauhid yang dia yakini, yang telah menghujam di dalam dirinya terhadap persaksian syahadat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena permintaan doa sebagaimana telah dijelaskan hanya diperuntukkan kepada Allah wa ta'ala. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, di mana tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan kemudaratan, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu wa yuna'at, mereka rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka dengan itu tidaklah boleh seseorang mengharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah boleh seseorang takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang hendaknya mengharapkan semata-mata rahmat kepada Allah, dan hendaknya dia takut terhadap azabnya. Berdasar dari ayat ini juga, setelah jelas kepada kita maksud tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula meniadakan dari segala bentuk sekutu dan kesyirikan, maka ayat yang telah disebutkan tadi, sebab turunnya adalah berkaitan ketika mereka menyembah kepada selain Allah berupa para malaikat, mereka menyembah Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihis salam, dan juga mereka sembah ibunya Maryam alaihis salam, demikian pula Al-Uzair yang mereka dakwakan sebagai putranya Allah, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah makna terhadap surat Al-Isra ayat ke-57. Selanjutnya muallif rahimahullah ta'ala bawakan pendalilan yang kedua pada surat yang ke-43 di dua ayatnya, ayat ke-26 dan juga ayat ke-28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada ayahnya li abihi wa qaumih, dan beliau sampaikan pula kepada kaumnya, apa yang beliau sampaikan? Beliau menyatakan dan memproklamirkan, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh aku ini bara', aku berlepas diri, mimma ta'budun, apa yang kalian sembah. Di mana masyarakat di saat itu beribadah kepada selain Allah. Nah, termasuk ayahnya sendiri Azar menyembah berhala dan termasuk yang membuatnya. Maka Ibrahim sebagai Abu Tauhid merasa bertanggung jawab, merasa tidak bisa didiamkan hal ini. Maka beliau sampaikan kalimatul haq dari mulai yang terdekat, orang tuanya sendiri, ayahnya, dan kemudian beliau sampaikan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguh ketahui bahwasannya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fatara yakni khalaqa. Fatarani yakni khalaqani. Illa alladhi fatarani yakni illa alladhi khalaqani, kecuali yang telah menciptakan aku. Siapa itu? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah selama ini, kecuali yang aku tidak berlepas diri darinya, dan justru aku mentauhidkan hanya kepadanya, itulah yang telah menciptakan aku dan telah menciptakan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, di mana dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan Allah Jalla wa'ala yang akan menjadikannya kalimatan baqiyah, kalimat yang terus kekal, langgeng adanya, yang ditafsirkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimatan baqiyah. Wa ja'ala kalimatan baqiyah fi 'aqibihi, pada keturunan beliau, la'allahum yarji'un, yang dengan itu mereka mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasar dari ayat ini adanya gabungan antara an-nafyu wal itsbat. Antara an-nafyu wal itsbat. Di mana letak an-nafyu, bentuk kalimat peniadaannya, bara'un mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sedangkan isbatnya adalah illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka di situ isbat penetapannya. maka ini sekaligus penafsiran la ilaha illallah. La ilaha illallah di sana nafyu wal itsbat. Nafyunya la ilaha, sedangkan itsbatnya adalah illallah. Berkaitan dengan ayat tadi, mana nafyunya? Bara'un mimma ta'budun. Mana itsbatnya? Illalladzi fatarani. Jika ditanya apakah hanya ayat ini saja di dalam Al-Quran yang seperti itu sebagai bentuk penafsiran la ilaha illallah, maka kita jawab masih ada ayat yang lainnya, yakni apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-256. Al-Baqarah 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, siapa yang mengingkari terhadap taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, dan dia beriman hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ, maka sungguh dia telah berpegang teguh, بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, dengan tali yang kuat, arti letter lock-nya. Sementara tafsirnya adalah la ilaha illallah. Al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat di situ adalah la ilaha illallah. Naam, sebagaimana tadi disebutkan kalimatan baqiyah juga la ilaha illallah. Asy-syahid pada Al-Baqarah ini bentuk nafyu wal itsbat. Mana nafyunya? Famay yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut, maka di situ menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian itsbatnya apa? Wa yu'min billah. Diperkecualikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Naam. Maka sudah kita dapatkan pada surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan juga surat Al-Baqarah ke-256 penafsiran atau tafsir la ilaha illallah. La ilaha terkandung pada kata bara'un mimma ta'budun, dan terkandung pada kata famay yakfur bittaghut, illallah terkandung pada kata illalladzi fatarani, dan juga pada kata wa yu'min billah. Berdasar dari ayat ini pula, kita mendapatkan kesimpulan anna tauhid, bahwasannya tauhid la yahsul bi'ibadatillahi ma'a ghairih, tidak bisa tercapai ibadah kepada Allah ma'a ghairih jika disertakan dengan lainnya. Naam. Balla budda min ikhlasihi lillah, bahkan justru mengharuskan ikhlas semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dengan itu kondisi manusia terbagi menjadi tiga bagian. Berkaitan dengan masalah ini, maka kondisi manusia menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, qismun ya'budullaha wahdah, mereka yang beribadah kepada Allah semata. Maka mereka ini muwahhid, orang yang bertauhid. Golongan yang kedua, qismun ya'bud ghairahu faqat, golongan yang beribadah kepada selain Allah saja. Maka mereka dinamakan kafir. Sedangkan golongan yang ketiga, qismun ya'budullah wa ghairuh, yang beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Golongan yang ketiga disebut musyrik adalah mereka yang berbuat syirik kepada Allah karena menjadikan Allah yang disekutukan atau disertakan dengan yang lainnya. Maka yang dikatakan muwahhid adalah golongan yang pertama saja tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan hanya kepada Allah semata. 6. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. 2 dalil ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, ayat dari surat Al-Isra dan ayat dari surat Az-Zukhruf. Semoga Allah Jalla wa ala jadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi ilmu yang telah kita dapatkan untuk kita bisa lurus istiqamah di atas tauhid yang benar sampai akhir hayat kita dalam keadaan bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.